Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Dan kita melanjutkan tafsir juz amma milik Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. صراط الذين أنعمت عليهم أحمد أبردي صراط الذين أنعمت عليهم هذا فارس ها سبحان الله Haris ya? Mada? Alhamdulillah. Apa artinya? Siratal ladhin. Atau sebelumnya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Alim. Apa artinya? Nah, ahsan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa? Budi ya, Pak? Artinya? Ya. Enggak, yang selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iqbal. Iqbal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Enggak tahu artinya. Sifalah. Umar, tahu artinya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya. Ahsan. Ya, jalannya orang-orang yang telah memberikan kenikmatan. Siapa? Muhammad. Orang yang telah memberikan kenikmatan. Siapa? Faris? Hah? Orang? Mu'min? Hah? Apa? Orang? Hah? Orang? Nah, yang di nama disebutkan dalam ayat yang lain apa? Dan nerak? Ayatnya, ingat ayatnya? Enggak, belum hafal. Baik-baik. Iya. Ayatnya ya ditafsirkan dalam atau dengan surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ini mereka lah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka berada di jalan yang lurus. Itu orang-orang, itu para nabi dan juga as-siddiqin, ya, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga asy-syuhada was-shalihin. Al-maghdubu alaihim. Siapa khair? Al-Yahud. Al-Dhalin. Al-Nasara. Kenapa dikedepankan orang-orang Yahudi? Ingat. Ya, dikarenakan dosa mereka apa? Dzanbuhum a'zham. Dosa mereka lebih besar daripada dosanya orang-orang Nasara. Ya, karena mereka apa? Arafu al-haq walam ya'malu bihi. Mereka mengetahui al-haq akan tapi tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Pun orang-orang Nasara, ya, orang-orang Nasara mereka jahilu, orang-orang jahalah, orang-orang yang bodoh, beribadah dengan kebodohan. Ini orang-orang Nasara sebelum, kata sebagaimana kata Syekh Ibnu Taimin, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, adapun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama mereka dengan orang-orang Yahudi. Mereka mengetahui tentang kebenaran akan tapi tidak mau ikut, tidak mau mengikuti dan tidak mau mengamalkan kebenaran yang mereka ketahui. Qala rahimahullahu taala, kita sampai pada ini ketika beliau menjelaskan bahwasanya alaihim itu ada dua qiraah, bisa dengan dhammah alha atau dengan kasruha alaihim atau alaihim. Kemudian beliau memberikan satu faedah, kata beliau, wa'lam anna al-qira'ata allati laysat fil mushafi alladhi baina aydin nas la tanbaghi al-qira'atu biha 'inda al-'amati li wujuhin thalatha. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya bacaan yang tidak ada di dalam mushaf, ya, yang ada na'am di tengah-tengah manusia, la tanbaghi al-qira'atu biha, ya, tidak seyogyanya, tidak selayaknya dibaca qira'ah tersebut 'inda al-'amah li wujuhin thalatha, di tengah-tengah orang awam, dikarenakan tiga perkara. Ya, qiraah yang tidak ada di dalam mushaf yang ma'ruf di sisi manusia tidak sepantasnya untuk dibaca di tengah-tengah orang awam. Ini faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, karena kadang yang namanya seorang thalibul ilmi yang memiliki hirs, semangat untuk ingin menyampaikan faedah kepada yang lainnya. Akan tapi kalau seandainya hirs atau semangat tersebut tidak didasari dengan al-ilmu, maka akan merusak lebih besar atau lebih banyak daripada memperbaiki. Oleh karena itu di sini Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan kepada kita memberikan suatu faedah qiraah yang selain qiraah yang ma'ruf di sisi manusia hendaknya tidak dibaca di tengah-tengah orang awam. Kata beliau, al-wajhul awal, dikarenakan tiga perkara. Yang pertama, kata beliau, annal 'amata idza ra'aw hadzal qur'an al-'azhim alladhi qad mala'a qulubahum ta'zimuhu wa ihtiramuhu idza ra'awhu marratan kadha wa marratan kadha tanzilu manzilatuhu 'indahum li'annahum 'awwam la yufarriqun. Yang pertama, kata beliau, bahwasanya orang awam, orang-orang yang tidak mengetahui tentang ilmu, apabila mereka melihat Al-Qur'an yang mulia ini, ya, yang mana pengagungan mereka terhadap Al-Qur'an, ya, telah memenuhi hati-hati mereka dan juga pemuliaan mereka terhadap Al-Qur'an sangat tinggi. Ya, kalau seandainya mereka, kata beliau, idza ra'awhu marratan kadza wa marratan kadza tanzilu manzilatuhu indahum. Kalau mereka melihat bahwasanya Al-Qur'an kok seperti ini, kadang dibaca alaihim, kadang dibaca alaihum. Ya, kok bisa seperti ini? ya namanya orang awam, kata beliau, la yufarriqun, tidak bisa membedakan. Ini kalau seandainya mereka melihat seperti ini, kadang dibaca seperti ini, kadang dibaca seperti itu, tanzilu manzilatuhu indahum, akan turun derajatnya, ya, kedudukan Al-Qur'an di sisi mereka. Ya, yang tadinya sudah dipenuhi dengan pengagungan, atau hati mereka dipenuhi dengan pengagungan terhadap Al-Qur'an, pemuliaan terhadap Al-Qur'an, ya, ketika datang seorang qari membaca dengan bacaan yang tidak mereka ketahui, hingga turun kedudukan Al-Qur'an di sisi mereka, ya, li'annahum 'awam la yufarriqun, karena mereka orang-orang awam, tidak bisa membedakan. Maksudnya awam apa? Tidak mempelajari, tidak tahu tentang ilmu tersebut. Qala al-wajhu tsani, yang kedua, ya, kenapa tidak apa namanya, tidak sepantasnya untuk kita baca qiraah tersebut di tengah-tengah orang awam, kata beliau, yang kedua, annal qari'a yuttahamu bi annahu la ya'rif, karena qara'a 'inda al-'amati bima la ya'rifunahu, fayabqa hadha al-qari'u hadits al-'awam fi majalisihim. Yang kedua, bahwasanya, ya, nantinya qari' tersebut akan yuttaham bi annahu la ya'rif, dituduh nanti sama orang-orang awam bahwasanya dia tidak tahu bacaan, ya, kok bacanya seperti ini, ya, tidak ma'ruf bacaan tersebut di sisi kita. Ini kata orang-orang awam, yang akan tertuduh nanti bahwasanya dia orang yang tidak mengerti tentang qiraah, li'annahu qara'a 'indal 'ammah bima la ya'rifuna, dikarenakan dia membaca dengan bacaan tersebut, ya, di sisi orang-orang awam, ya, dengan bacaan yang mereka tidak ketahui. Fayabqa hadzal qari'u haditsan 'awam fi majalisihim, maka tinggal, ya, seorang qari tersebut sebagai haditsan 'awam, bahan perbincangan orang-orang awam di majelis mereka, ya, diperbicarakan. Qori ini tidak tahu, ya, qori ini membacanya seperti ini, ya, akhirnya dia yang salah sendiri, yang membaca qiraah yang mereka tidak ketahui, hingga mereka menuduh dia sebagai orang yang la ya'rif, tidak mengetahui tentang al-qiraah. Jadinya dia sebagai bahan perbincangan orang-orang awam di majelis-majelis mereka. Qala al-wajhu tsalits, sisi yang ketiga, kata beliau, annahu idza ahsana al-'ami adh-dhanna bihadha al-qari' wa anna 'indahu 'ilman bima qara'a fa dhahaba yuqalliduhu fa rubbama yukhti thumma yaqra'u al-qur'ana la 'ala qira'ati al-mushaf wa la 'ala qira'ati at-tali alladhi qara'aha wa hadhihi mafsadah. Ya, kata beliau, yang ketiga, ya, kalau seandainya di sana ada seorang ami, orang yang awam, ya, berbaik sangka kepada qari tersebut, ya, dia tidak menuduh, dia tidak mengetahui, tapi dia berbaik sangka dengan qari tersebut yang membaca dengan bacaan yang tidak dia ketahui. Oh ya, dia yakin bahwa, oh, dia orang alim, ya, dia berbaik sangka dengan orang tersebut. Wa anna indahu 'ilman bima qara'a, ya, dia berbaik sangka dan dia meyakini bahwasanya, wah, orang ini tahu masalah qiraah. Kan, tapi di sana ternyata ada mafsadah yang lain. Fa dhahaba yuqalliduhu fa rubbama yukhti. Sehingga orang apa namanya? Ami tersebut, orang awam tersebut mengikuti dia. Ya. Mengikuti bacaan orang tersebut. Ya, misalnya dia salat maghrib membaca qiraah dengan qiraah imalah, wadduha, dia baca dengan wadduhi, ya, di tengah-tengah orang awam, ya, sehingga ada orang awam yang husnudzan sama dia ketika sholat dengan orang awam yang lain, dia mengikuti qiraah orang tersebut, ya, farubbama yukhti, kadang orang awam tersebut yang berbaik sangka dengan qari tersebut salah di dalam mentatbikkan qiraah yang dia ikuti orang tersebut. Thumma yaqra'ul Qur'an la 'ala qira'atil mushaf wa la 'ala qira'atit tali alladhi qara'aha, ya, yang akhirnya dia membaca Qur'an, ya, tidak sesuai dengan qira'ah yang ada di mushaf yang dia miliki, dan juga tidak sesuai dengan qiraahnya dari qari yang dia dengar tadi. Wa hadhihi mafsadah. Dan ini adalah suatu mafsadah, kerusakan. Ya. Sehingga ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, qiraah yang tidak ada di dalam mushaf, yang ada di tengah-tengah manusia, itu tidak sepantasnya untuk dibaca di sisi orang-orang awam. Ini sisi yang beliau sebutkan yang terakhir, ya, meskipun di sana orang awam berhusnudzan dengan dia, ya, tetap di sana ada suatu mafsadah, yaitu ditaklid, diikuti oleh orang-orang awam. Ya, dia hanya sekedar mengikuti bacaan dia dan tidak mempelajari bagaimana cara tatbiq al-qira'ah, hanya sekedar mendengar dari qari tersebut. Ya, yang pada 6, padahal yang namanya ilmu al-qira'ah itu adalah sunnatun muttaba'ah. Ya, suatu sunnah yang diikuti, dia harus langsung mengambil musyafahatan secara langsung dari mulut orang yang lebih paham dari dia, bukan sekedar mendengar. Yang kadang kita dengar juga, ya, seorang qori yang ma'ruf, siapa? Musyari Rashid. Ya, dia membaca yang mana ini qiraahnya ini tersebar di kalangan thullabul ilm. Dia membaca dengan qiraah-qiraah yang lain, yang mana ini sebenarnya ini suatu mafsadah bagi orang yang tidak mengerti. Ya. Pernah dengar terusan Musyari Rashid? Baca qiraah. Siapa yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Pernah. Ya, baca dia surat Thaha, seingat Nana, dan yang lainnya. Padahal dia orang yang Allah musta'an, ya, seorang yang ma'ruf dengan anasyid. Dia membaca dengan qiraah sehingga disangka orang alim. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, ولهذا قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. Oleh karena itu berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, suatu asar yang ma'ruf sebagai faedah dan juga pelajaran bagi kita semua. Kata beliau, hadithun nasa bima ya'rifun, ya, sampaikanlah kepada manusia, ya, apa yang mereka ketahui, apa yang bisa mereka fahami, apa yang bisa mereka cerna. Atau hibbuna ayyukadzab Allah wa rasuluh, apakah kalian senang, ya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya didustakan. Ya, ini perintah dari beliau untuk kita berbicara dengan orang itu dengan apa yang mereka ketahui. Wa qala ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, innaka la tuhadditsu qauman haditsan la tablughuhu 'uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Dan berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, innaka la tuhadditsu qauman haditsa, ya, sesungguhnya engkau tidaklah engkau menyampaikan kepada suatu kaum, ya, suatu hadis, suatu ilmu, la tablughuhu 'uquluhum, yang mana tidak bisa, nah, tidak sampai akal-akal mereka untuk memahami apa yang engkau sampaikan, illa kana li ba'dihim fitnah, melainkan hal demikian akan menjadi, ya, bagi sebagian orang fitnah, ya, ketika mereka tidak sampai atau tidak bisa memahami apa yang disampaikan, sehingga menjadi fitnah bagi sebagian manusia. Ya, sehingga apa yang di itu suatu asar dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan bahwasanya dia atau hafiz demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muya'ain. Ya, dia menghafal, itu Abu Hurairah mengatakan bahwasanya aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua tempat, yaitu hadis, ya. Dengan wi'a'ain maksudnya dua wadah yang berisikan hadis, ya. Yang mana satu wadah tersebut kata Abu Hurairah sudah aku sebarkan hadis tersebut oleh Abu Hurairah. Adapun yang satu, kata Abu Hurairah, satu wadah lagi, kalau seandainya aku sebarkan, kata Abu Hurairah, laquti'a hadzal bul'um, niscaya akan dipotong, akan diputus, dipenggal leher ini. Ya, sehingga faedahnya apa? Laisa kullu ma yu'lam yukhbar anhu. Tidak semua perkara yang diketahui itu dikabarkan kepada semua orang. Wallahu alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.